yang menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap tauhid, upaya beliau untuk mengajarkan tauhid dan difahami perkara tauhid secara baik dan secara benar. Kenapa seperti ini? Beberapa rasail kiranya sudah terbacakan. Dan kalau kita amati kumpulan rasail yang ada di hadapan kita ini, Asy-Syaikh menempuh beberapa metode. Asy-Syaikh menempuh beberapa metode. Metode yang pertama yang beliau tempuh dalam kumpulan rasail ataupun tulisan-tulisan beliau ini, ada kalanya diawali dengan ayat dan ahadis. Bahkan secara sistematis tertuliskan setiap sub pembahasan dengan penyebutan ayat dan ahadis. Sebagaimana contohnya kitab karya beliau, kitab Tauhid ataupun yang lainnya. Setiap sub pembahasan dimulai dengan ayat dan ahadis. Kemudian aqwalus salaf, perkataan para salaf. Kemudian metode yang lainnya, yang kedua yang beliau tempuh dalam penulisan rasail ini, ada kalanya beliau menempuh mengambil metode as-su'al wa jawab, metode tanya dan jawab. Yang kemudian setelah itu tentunya diuraikan atau disebutkan jawaban-jawaban yang ringkas. Tetapi subhanallah, muatannya demikian mendalam. Kemudian metode yang lainnya, ada kalanya Asy-Syaikh mengambil cara penyebutan al-masail, permasalahan-permasalahan tertentu, kemudian memberikan keterangan-keterangan. Sebagaimana contohnya kitab al-masail al-jahiliyah, beliau sebutkan sebuah permasalahan, kemudian disebutkan pembahasan. Ini metode yang ketiga. Metode yang keempat yang beliau lakukan adalah dengan menyebutkan kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang sirah, biografi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kemudian beliau sebutkan sesuai tentunya pembahasan yang beliau inginkan dengan melihat poin-poin yang terpenting. Barang tentu Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab memiliki karya tersendiri tentunya yang berkaitan tentang as-sirah. Tetapi dalam ar-rasail ini beliau ingin mengajarkan tauhid, ingin mengingatkan tentang perkara tauhid dengan metode mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ragam metode yang beliau tempuh ini, kata para ulama, menggambarkan bagaimana syiddatul i'tina bitauhid, bagaimana perhatian al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala terhadap tauhid, dan juga bagaimana harapan beliau agar tauhid ini bisa difahami dengan cara yang terbaik. Terlebih lagi beragam keadaan manusia, ada kalanya mereka tidak bisa menerima ketika mereka mendengarkan sekedar sub pembahasan judul tertentu. Ada kalanya mungkin sudah antipati dengan penyebutan kata-kata syirik atau yang lainnya. Dan juga ada kalanya mungkin orang ketika disebutkan hadis dan ayat akan terfikir di sebagian benak, oh ini mungkin menurut penafsiran mereka, interpretasi mereka. Dan keadaan para ulama sangat beragam menurut mereka, sehingga bisa jadi ini hanya menurut satu pemahaman. Ada juga di antara mereka ketika disebutkan dengan cara soalul jawab, mereka masih menyatakan ini jawaban yang hanya versi sesuai dengan mazhab, dengan keyakinan orang yang menyampaikan. Tapi yang berkait dengan sirah, ini yang subhanallah, kata para ulama, metode penyampaian pengajaran tauhid dengan sirah sulit untuk orang tidak menerima. Kenapa demikian? Dikatakan oleh para ulama sebagai jawaban dari permasalahan seperti ini, kenapa dengan metode sirah kiranya lebih menarik di sebagian orang, atau bahkan banyak orang lebih bisa menerima ketika disajikan tentang permasalahan itu dengan menyebutkan sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, kata para ulama bahwa penyajian dengan sirah itu ada tadbiqun amali, ada bentuk praktik yang nyata dari sebuah kejadian, ada bentuk praktik amalan yang setiap orang tidak akan bisa memungkiri. Bagaimana memungkiri sebuah kejadian dari sebuah praktik? Adakah ketika kita sebutkan hadis, mungkin orang masih bisa menolak dengan beragam anggapan, beragam asumsi. Tapi kita katakan inilah yang dilakukan oleh Nabi, inilah yang terjadi pada Nabi, ini yang dipilih oleh Nabi. Ini akan lebih mudah untuk diterima. Terlebih lagi sirah merupakan bentuk pengamalan dan penafsiran dari ayat yang Allah turunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas." Kami turunkan adz-dzikra litubayyana, untuk supaya engkau wahai Muhammad terangkan, jabarkan, artikan dalam perbuatan untuk semua umat manusia. Litubayyana lin-nas. Maka saat kita sebutkan sebuah kejadian, kita ingatkan seumpamanya suatu saat ketika Nabi bersama Abu Waqid Al-Laitsi melewati sebuah pohon, yang pohon itu dahulunya dipergunakan oleh orang-orang Arab sebagai tempat ngalap berkah. Kita sebutkan kisah seperti ini, orang akan lebih mudah menerima. Ada kalanya kita katakan ngalap berkah dengan cara seperti ini hukumnya haram, dalilnya demikian. Ada kalanya mungkin sebagian orang kita katakan masih membantah. Tapi kita sebutkan sebuah sirah, kejadian, orang akan lebih menerima. Kenapa? Tadbiqun amali, sebuah kejadian yang dilakukan, yang terjadi di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita bisa memberikan argumen kepada mereka. Kenapa kalian tidak percaya? Sekiranya mereka tidak percaya, bukankah Allah telah mengingatkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, bagi kita semuanya, untuk semua umat, pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah suri teladan yang seutuhnya, yang sempurna, yang paripurna, yang tidak tersisakan nilai kebaikan kecuali kesemuanya pernah dan dicontohkan dan ada dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penyajian dalam bentuk sirah ini menjadi tatbiq amali. Kemudian juga kiranya para salaf subhanallah menjadikan kajian sirah ini menjadi sesuatu yang memang, kalau dalam bahasa kita, menjadi sesuatu yang primer untuk setiap hari mereka ajarkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali ibn Husain ibn Ali rahimahullah ta'ala, kata beliau, kunna nu'allimu, perhatikan apa yang dikatakan oleh beliau, kunna nu'allimu, sungguh kami itu biasa mengajarkan kepada anak-anak kami, al-maghazi, kejadian-kejadian, peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama nu'allimu as-suara min al-Qur'an, sebagaimana kita mengajarkan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Mereka tentunya berinteraksi setiap hari dengan Al-Qur'an. Dan demikian pula mereka berinteraksi dengan sirah Nabi. Kenapa? Ada praktek yang nyata yang membangkitkan semangat mereka. Dan tentunya dalam dakwah orang akan lebih bisa menerima. Ada tadbiqun amali. Ada tadbiq amali. Demikian juga para ulama, mereka sebagaimana diuraikan contohnya oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ketika menyebutkan beberapa poin keistimewaan daripada sirah Nabi, pengajaran sirah Nabi, di sana akan lebih mudah untuk kita menanamkan kecintaan kepada Nabi. Dan beberapa poin yang beliau sebutkan, mengingat waktu tentunya, kita ringkaskan bahwa memang subhanallah, pengajaran tauhid terkhususnya, tauhid terkhususnya, karena kajian kita tentang tauhid, dengan sirah itu akan diterima oleh semua orang. Bahkan dalam bahasa secara umum kita mengambil, meminjam istilah, semua golongan tidak akan bisa menolak kalau sudah diingatkan ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jawaban yang kedua, selain jawaban yang pertama sebagai tatbiq amali, jawaban yang kedua, uslub, pengambilan metode kisah itu lebih mudah untuk diterima. Dan itulah yang Allah contohkan di dalam Al-Quran. Itulah yang Allah contohkan di dalam Al-Quran. Coba perhatikan dalam Al-Quran, pengajaran tauhid, bagaimana kisah yang demikian panjang, diawali dari surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah kisah tentang siapa? Di awal surah Al-Baqarah kisah antara Nabi dengan siapa? Dengan orang-orang munafik. Kemudian kisah Nabi dengan orang-orang Bani Israel. berikutnya dan berikutnya. Bahkan dengan sangat spesifik penamaan surah Yusuf, karena kisah yang demikian utuh. Dari awal ayat kita perhatikan, subhanallah, bahkan Allah sifati sebagai apa? Ahsanal qasasi, sebagai kisah yang paling baik. Subhanallah, kembali lagi meminjam istilah mereka, demikian renyah, enak. Setiap hari kita membaca surah Yusuf, setiap kali itu pula seakan kita dibawa di masa beliau, melihat bagaimana keadaan yang nyata, kisah perjalanan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Menyenangkan bagaimana penanaman-penanaman nilai tauhid yang demikian mendalam, tapi dengan uslub yang subhanallah, orang nyaman untuk mendengarkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, kenapa metode ini ditempuh oleh beliau? Karena kajian tauhid dengan mengambil metode sirah, di dalam permasalahan sirah itu tidak ada muhkam dan mutasyabih. Tidak ada apa? Muhkam dan mutasyabih. Artinya apa? Semua sudah jelas. Orang tidak bisa menarik kepada sebuah pemahaman yang lainnya. Tidak bisa mengambil pemahaman, menarik dengan sebuah pemahaman yang lainnya. Bagaimana mungkin mereka akan mentakwilkan? Lain halnya dengan sesuatu yang mutasyabih. Tentunya seseorang, apalagi orang yang di hatinya ada penyakit, dia akan salah memahami atau secara sengaja menyalahfahami yang berkaitan dengan apa yang sebenarnya itu telah Allah naskan secara jelas. Oleh sebab itu, sirah tidak memiliki unsur atau apa yang dikatakan bentuk yang sifatnya al-muhkam dan al-mutasyabih. Artinya, kalau pun mengambil dengan istilah muhkam mutasyabih, semuanya muhkam. Tidak ada yang samar dan tidak ada yang bisa ditafsirkan, ditakwilkan dengan cara yang lainnya. Ini yang berkaitan tentang bagaimana penjabaran tauhid dengan sirah. Baik. Kemudian kita melanjutkan. Kita langsung pada matannya saja. Tapi sebagai mukaddimah kiranya sangat penting bagi antum, bagi kita semuanya, bahwa sirah jangan jadikan kajian dalam keumuman dikatakan sampingan. Para salaf menjadikan kajian sirah itu sebagaimana mereka belajar Al-Quran, bagaimana mereka menghafalkan dan memahami yang berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita baca dari kitab. Mungkin kita cepat membaca, karena cepat membaca pun atau dengan cara cepat pun mungkin kita belum bisa menuntaskan, cukup panjang. Kita tidak akan banyak atau memperpanjang syarah, insyaallah. Perhatikan dari risalah, Risalatul Tsaniyah, syarhu dalam kitab 353, di halaman 353. Syarhu, ini ada kata-kata syarah. Syarhu sittati mawadhi'a min as-sirah. Ini kata para ulama, diingatkan ketika mereka mengkaji ini dalam daurah, kata-kata syarhu itu penambahan dan bukan judul asli kitabnya. Bukan judul asli kitabnya. Kata-kata syarhu itu penambahan dari nusakh. Nusakh orang-orang yang menulis. Atau bisa juga dilakukan oleh mereka yang mengumpulkan beragam manuskrip dari murid-murid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, atau para kurator yang mengumpulkan karya-karya mereka, kemudian mereka menambahkan kata-kata syar'u, yaitu sebagai paparan, yaitu paparan 6 poin, 6 pelajaran penting. Disebutkan mawadhi dengan panjang, ada juga dalam naskah yang lainnya mawadhi yang memiliki arti secara umum adalah poin pelajaran dari sebuah kejadian. Minas sirah dari sirah. Identik kata-kata as-sirah adalah kajian, pembelajaran biografi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana para ulama mungkin kita bisa dan harus memilahkan, ada yang namanya sirah, ada yang namanya asy-syama'il, sama-sama mengkaji tentang Nabi. Perbedaannya apa? As-sirah dengan asy-syama'il. Kalau as-sirah, kata para ulama, itu memiliki makna tersudu hadazan. Lebih fokus dalam mengkaji kejadian. Itu sirah. Jadi, sirah, penyebutan kata sirah dan maknanya lebih identik, yaitu kajian tentang sebuah kejadian. Khususnya tentunya kejadian yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masa hidupnya beliau, selama beliau mengemban risalah Muhammadiyah. Kalau asy-syama'il, bukan juga dalam syama'il kita belajar kejadian-kejadian. Ada kitab asy-syama'il karya siapa? Hah? Karya siapa? Hah? Asy-syama'il al-Muhammadiyah Ibnu Katsir. Allah. Hah. Karya siapa ya, ikhwan? Hah? Barakallahu fiik. Naam. Karya Al-Imam At-Tirmidzi. Berisi tentang kisah kehidupan Nabi, tapi lebih identik kata para ulama, asy-syama'il itu tersudu khuluqan. Lebih fokus tentang kajian perihal akhlak atau perangai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu asy-syama'il. Bedanya kalau as-sirah apa? Tentang apa? Tentang kejadian. Kalau asy-syama'il perihal akhlak, perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama lebih mendekatkan kata-kata as-sirah ini dengan as-sunnah. Kata-kata as-sirah dengan apa? Dengan as-sunnah. Kan dekatnya makna. Berkaitan dengan kejadian. Dan namanya kejadian tentunya umum. Makanya Al-Imam Bukhari memberikan judul kitabnya apa? Al-Jami' Al-Mukhtasar As-Sahih li sunanir rasuli sallallahu alaihi wasallam وأيامه وغزواته وسفره. Subhanallah, judul berkaitan seakan-akan sebuah definisi tentang apa? Tentang sirah. Itu yang disebutkan oleh Imam Bukhari ketika memberikan judul dari karya beliau. Tapi juga perlu antum fahami, kejadian yang berkaitan dengan sirah ini memang subhanallah ada tiga bentuk, ada tiga sifat. Sifat yang pertama yaitu kejadian yang terjadi pada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada kita, sampai kepada kita dengan penyebutan riwayat-riwayat yang sahih. Yang kedua, ada kejadian yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ada kalanya sampai kepada kita melalui beragam riwayat, tetapi riwayatnya dhaifah. Riwayatnya apa? Lemah. Dan sebagian yang lainnya, as-sirah, ada yang sampai kepada kita hanya dalam bentuk penukilan riwayat yang mutawatirah, tapi tidak ada sanadnya. Loh, kok bisa mutawatirah tidak ada sanadnya? Yaitu kejadian yang semua orang itu mengetahuinya karena sebuah tragedi yang melihat banyak, yang melihat banyak. Maka disinilah terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah sebuah atau yang terkhususnya sirah dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam disyaratkan harus adanya penyebutan riwayat yang sahih. Artinya tidak bisa kita terima kecuali melalui jalar atau jalur periwayatan dari para rawi yang bisa dipercaya, artinya riwayat yang sahih. Ataukah tidak disyaratkan? Ini para ulama ahlul hadis cukup panjang tentunya dan cukup lebar khilaf mereka. Walaupun jumhur para ulama tidak mensyaratkan penyebutan riwayat yang sahih, sebagian para ulama mensyaratkan, dan Syekh Albani rahimahullahu taala termasuk tentunya yang mengingatkan untuk kita hanya menerima dari semua bentuk kejadian, riwayat, sirah, tarikh, apapun harus ada penyebutan riwayatnya dengan syarat silsilatul rawi yang diterapkan dalam ilmu hadis. Para ulama yang lain tidak mensyaratkan demikian. Ada kejadian yang masyhur, kejadian yang masyhur yang disifatkan oleh para ulama al-mutadawalah bainal muslimin, yang seperti itu kata para ulama tidak disyaratkan adanya penyebutan riwayat atau silsilatul rawi sebagaimana hadis. Ini khilaf di kalangan para ulama. Dan memang subhanallah, khususnya tarikh, kalau kita perlakukan seperti ini memang akan sangat banyak kejadian yang tidak bisa kita terima. Salah satu contoh umpamanya kejadian hukuman mati kepada Ja'ad ibn Dirham, riwayat yang dhaif. Tapi para ulama semuanya apa? Kisah di semua kitab tarikh biografi tentang Ja'ad ibn Dirham dan semua para perawi mengkisahkan itu, tapi tidak ada yang menyebutkan apa silsilah itu as-sanad. Makanya sampai ada yang menyatakan kisah Ja'ad bin Dirham, di sebagian para yang menyatakan demikian menyatakan ini dhaif dan tidak bisa diterima. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan ini riwayat yang bisa diterima karena masyhur. Karena masyhur. Baik. Kita masuk قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة. Ciri yang sangat identik, dan ini menepis semua anggapan bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah sosok profil yang kasar, bengis, tidak memiliki rahmat, dalam arti tidak memiliki sifat kasih sayang kepada umat. Ini semuanya terbantah dengan metode penulisan yang subhanallah menjadi ciri khas beliau. Apa itu? Selalu memulai dengan doa. Selalu memulai dengan apa? Dengan doa. Coba perhatikan. Ta'ammal. Ta'ammal. Perhatikan. Ta'ammal. Artinya, perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Sembari kita berupaya menggali makna dan hikmah dan pelajaran dari apa yang akan disampaikan. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Subhanallah. Coba kita kembali membaca kitab-kitab beliau, sangat identik kalimat ini. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Bahkan dipilih dengan apa? Dengan menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi ketika disebutkan dalam sebuah doa itu memiliki makna at-ta'kid. Memiliki makna apa? At-ta'kid, menguatkan. Artinya apa? Semoga benar-benar Allah merahmati kamu. Ini subhanallah bagaimana santunnya beliau dan demikian tingginya rasa cinta beliau dan harapan beliau agar kebaikan ini sampai kepada kita. Dan ini tentunya menepis dari anggapan bahwasanya orang ini adalah orang demikian, demikian, demikian. Memang subhanallah, kedengkian itu dan kebencian menutup semua sisi kebaikan. Yang sekiranya mereka jujur, terbuka, dan kembali membaca, maka insyaallah mereka akan mendapatkan bagaimana ulasan-ulasan dan metode yang sangat-sangat baik, yang mengisyaratkan bahwa bahkan bagaimana harapan beliau demikian besarnya untuk kita mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sittata mawadhi, 6 pelajaran, 6 poin yang penting minas sirah, dari kehidupan Nabi. Di sini beliau tidak akan mengulas yang berkaitan tentang permasalahan kapan lahirnya beliau, bagaimana kondisi di masa beliau dilahirkan, kondisi masyarakat Mekah dan kondisi negeri Arab dan kondisi dunia secara umum, sebagaimana metode ketika orang menyebutkan atau membahas tentang sirah disebutkan semuanya. Lah, beliau tidak akan menyebutkan seperti ini. Tapi beliau hanya ingin menyebutkan inti dari kehidupan atau kejadian yang terjadi di kehidupan Nabi, dari sesuatu yang sangat-sangat penting dari selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada 6 poin yang penting. Ada 6 poin, 6 pelajaran yang sangat penting. Wafhamha fahman hasana. Oleh sebab itu, fahami 6 poin, 6 pelajaran ini dengan pemahaman yang baik. Subhanallah, inilah hakikat kita mengkaji sirah, yaitu kita berupaya untuk memahami inti permasalahan. Dan subhanallah, ini menunjukkan bagaimana pemahaman yang demikian mendalam dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Poin yang beliau sebutkan dari kehidupan Nabi, dari sirahnya, itu subhanallah, kesemuanya pelajaran yang menegaskan betapa pentingnya tauhid untuk umat ini. Kemudian beliau berkata, "La'alla Allah an yufhimaka dinan anbiya'i litattabi'ahu." Belum pun beliau memulainya, apakah 6 poin itu, kembali lagi beliau mendoakan untuk kita. La'allallah, semoga Allah ayyufhimaka dinal anbiya, memberikan pemahaman untukmu perihal agama yang dibawa oleh para nabi. Untuk apa kita memahami perihal agama yang dibawa oleh para nabi? Litattabi'ahu, untuk agar kita semuanya bersemangat untuk mengikuti hakikat agama yang dibawa oleh para nabi. Antum ingat bahwa agama yang dibawa oleh para nabi itu satu. Nabi bersabda bahwasanya para anbiya itu ikhwatun li'alat, dinuna wahid, ikhwatun li'alat umma min ummahatin syatta, atau ummahatuna syatta wa dinuna wahid, kata Nabi. Para nabi itu saudara yang hakikatnya satu ayah, tapi ibunya beragam, ibunya berbeda. Dinuna wahid, agama kita satu. Agama kita apa? Agama kita satu. Agama kita adalah Islam. Dan Islam itu hanya punya satu definisi. Apa definisi Islam? Apa definisi Islam? Tafadhol. Apa? Nah, belum sempurna. Ayo, yang lainnya. Al-istislamu. Ada tambahan. Hadza huwa barakallahu fik. Ini definisi tauhid atau definisi Islam yang dibawa oleh para anbiya. Satu. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Upaya pemasrahan diri secara totalitas kepada Allah dengan tauhid. Ini syiarnya para anbiya. Dengan apa? Dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Dan membangun sikap ketundukan kepada Allah, untuk Allah, dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kewajiban untuk al bara'ah, berlepas diri secara totalitas minasyirki, dari kesyirikan, wa ahlih, dan pelaku kesyirikan. Itu istilah yang dibawa oleh para nabi. Itu satu, tidak ada bedanya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa tugas mereka? An ya'budullah. Satu. Satu warna agamanya adalah agama Islam, al-istislamu lillah bit-tauhid. Ini syiar para anbiya, syiar para anbiya. Yang beda dari kalangan para nabi apa? Syariatnya. sholatnya, kaifiyah sholatnya berbeda, kaifiyah shaumnya, puasanya berbeda. Beberapa kaifiyah yang ada pada agama sebelum kita tidak ada pada agama kita, dinasakh oleh agama kita dan disempurnakan oleh agama kita. Apalagi yang berkaitan dengan beberapa yang memang dinafikan secara totalitas dalam agama kita, yaitu dari bagian syariat yang tidak ada sama sekali cara bertaubat umpamanya, bagaimana terjadi pada kaumnya Nabi Musa, di antara cara bertaubat ada dengan mereka apa? Membunuh diri mereka. Ada perintah seperti ini, tapi tidak ada perintahnya dalam agama kita sama sekali. Oleh sebab agama para anbiya adalah satu tauhid. Litattabi'u, sehingga kita bisa mengikuti hakikat agama yang dibawa oleh para nabi. Dan inilah warna dakwah yang satu. Tidak ada nabi yang nyeleneh. Tidak ada warna dakwah yang keluar daripada syiar tauhid dari kalangan semua para nabi. Berikutnya, wadinal musyrikin litatruka, untuk kita benar-benar memahami agama orang-orang musyrik. Litatrukahu, untuk kamu bisa meninggalkannya. Din musyrikin, orang musyrik punya konsep, punya keterikatan dengan ajaran mereka. Dan subhanallah, orang musyrik ketika terikat dengan agama mereka atau terikat dengan ajaran mereka, ada kalanya sangat sulit untuk mereka berubah. Terlebih lagi ketika kesyirikan mereka tercampuri dengan bagian daripada ajaran agama. Sebagaimana nanti yang akan kita fahami dari uraian beliau, bagaimana contohnya. Fa inna aktsara man yad'i ad-dina wa yad'i min al-muwahhidina la yafhamu as-sittata kama yanbaghi. Realita yang tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan man yad'i ad-din, orang yang menyatakan saya adalah seorang muslim, bahkan wad'i minal muwahhidin, menyatakan dia adalah orang yang mentauhidkan Allah, tapi realitanya yang memilukan, la yafhamu sittah, 6 poin yang demikian pentingnya dari kehidupan nabi sama sekali mereka tidak memahaminya sebagaimana seharusnya. Apakah mereka tidak belajar sirah? Belajar mereka sirah. Bahkan mungkin mereka hafal. Mereka hafal nama nabi, nasab nabi, mereka hafal. Anak-anak nabi, mereka hafal. Urutan kejadian, perkejadian, mereka hafal. Tapi inti kajian daripada sirah, kenapa bahkan ini terjadi dalam kehidupan nabi, itu yang mereka lupakan untuk dikaji. Makanya yang menyedihkan ada kalanya mereka menyatakan sangat cinta terhadap perjalanan kehidupan nabi, sampai mereka tidak bisa meninggalkan untuk merayakan ulang tahun nabi. Tapi ada kalanya subhanallah, tatkala mereka merayakan ulang tahun nabi pun terjebak dalam perkara-perkara yang sangat berseberangan dengan apa? Dengan hakikat diutusnya nabi, terjadinya sirah dalam keadaan beliau. Wallahualam. Baik. Al-awwalu, yang pertama, 6 poin penting. Poin yang pertama, al-awwal qissatu nuzulil wahyi. Kisah tentang turunnya wahyu. Subhanallah. bahkan mengisyaratkan demikian pentingnya Al-Imam Al-Bukhari meletakkan kajian yang pertama kali di dalam sahihnya setelah mengingatkan tentang innamal a'malu binniyat, maka berikutnya adalah pembahasan Kitabu Bada'il Wahyi, tentang apa? Permulaan awal turunnya wahyu. Mengingatkan ada sesuatu yang sangat penting. Maka beliau di sini mengingatkan kepada kita pelajaran yang pertama, kisah turunnya wahyu. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tatakthir wa li rabbika fasbir. Wafiha, di kisah turunnya wahyu ini ada pelajaran penting, yaitu anna awwala ayatin, sesungguhnya ayat yang pertama, arsalahu Allahu biha, yang dengannya Allah utus nabinya, yaitu kisah turunnya firman Allah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir ila qalihi wali rabbika fasbir. Subhanallah. Ini ayat dikatakan sebagai awwala ayatin arsalahu Allah, ayat yang pertama yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi apa? Rasul. Lalu kapan beliau diangkat menjadi nabi? Kapan beliau diangkat menjadi nabi? Diangkat beliau menjadi nabi dengan turunnya firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Kalau ditanyakan, ayat apa yang paling pertama turun? Ayat yang paling pertama turun adalah apa? Iqra. Ini yang pertama kali turun. Wa biha nubbi, dan dengannya beliau diangkat menjadi nabi. Tapi kalau jadinya, ayat apakah yang pertama yang dengannya beliau diangkat menjadi rasul? Diangkat menjadi rasul berarti pertanda saat itu wajib baginya untuk menyuarakan risalatul tauhid kepada umat manusia. Ketika awal turunnya Iqra, baru diperintahkan. Belum langsung beliau datang kepada Abu Jahal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah, bukan itu. Tapi beliau diangkat menjadi apa? Menjadi nabi. Wa nubbi bi Iqra. Diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Tapi diperintahkan untuk mendawakan tauhid dengan firman Allah, ya ayyuhal mudaththir. Kisahnya sangat panjang disebutkan dalam hadis, bagaimana masa dimulai dengan masa yang cukup panjang dari awal turunnya ayat, kemudian tiba-tiba ketika beliau berjalan di rumahnya melihat malaikat, mendengarkan suara, tengok ke kanan tidak dilihatnya sesuatu apapun, ke kiri juga tidak melihat apapun, kemudian ketika melihat ke atas ternyata suara itu dari atas dilihat makhluk yang pernah dilihat, yang duduk di tempat singgasana yang demikian besar, gemetar beliau, yang kemudian beliau lari cepat ke rumahnya, yang kemudian dia memerintahkan kepada istrinya untuk supaya menyelimutinya, dan kemudian setelah itu turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun kamu, fa'anzir, dan mulailah berikan peringatan. Fa'anzir, maka mulailah berikan peringatan. ila qawlihi ta'ala, sampai dengan firman Allah, wa li rabbika fasbir. Dan ini langsung tanpa ditunda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kementaran beliau, masih demikian menegangkan kejadian. Bagaimana langsung didatangi Jibril alaihi salatu wassalam dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Kum fa'anmudir. Dan langsung subhanallah pada waktu itu pula, langsung beliau turun, kemudian beliau meneriakkan, beliau memanggil semua masyarakat yang ada di kota Mekah. Dan sebagaimana kebiasaan mereka, sangat percaya dengan beliau. Tidaklah beliau memanggil kecuali mereka semuanya akan serentak, tanpa ada satupun yang mengigaukan panggilan beliau. Karena beliau adalah Al-Amin. Bahkan beliau adalah seorang yang sesuai dengan namanya, yang terpuji perilakunya. Ketika beliau menyuarakan, serentak masyarakat Mekah mendatangi beliau dengan tanpa adanya curiga. Bahkan ketika beliau menyatakan, sekiranya aku kabarkan kepada kalian, sekiranya dari balik gunung akan ada musuh menyerbu kalian, yang akan menyuruh kalian, kuntum musaddiqin, apa kalian akan percaya padaku? Maka spontan pula mereka menyatakan, sungguh kami tidak pernah mendapatkan kedustaan sekalipun darimu. Kemudian setelah itu diingatkan kepada mereka perihal tauhid, perihal bagaimana kewajiban untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akibat ketika tidak mau mentauhidkan Allah tetap dalam keadaan mempersekutukan Allah. Ini awal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فَإِذَا فَهِمْتَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً يَعْرِفُونَهَا أَنَّهَا مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ مِثْلَ الزِّنَا وَعَرَفْتَ أَيْضًا أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ مِثْلَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ والإحسان إليهم وغير ذلك. Perhatikan kata beliau, mulai memasuki inti permasalahan. Kata beliau, فَإِذَا فَهِمْتَ, kalau kita semuanya telah mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat jahiliyah, yaitu orang-orang Arab terkhususnya kala itu, annahum yaf'aluna asya'a kathirah, banyak yang mereka fahami atau yang mereka lakukan dari perkara-perkara yang secara sadar itu adalah kezaliman, dan itu adalah bentuk al-udwan, permusuhan. Mislaz zina, contohnya akramakumullah wa nas'alullah salama az-zina, itu ada di masa itu. Beliau ingin mengawali inti kajian beliau tentang betapa pentingnya tauhid dengan mengingatkan kepada kita bahwa saat itu namanya dosa dalam bentuk kezaliman dan ragam kezaliman dilakukan oleh masyarakat Quraisy. Adanya permusuhan, adanya zina, adanya riba, adanya bentuk beragam kezaliman dari orang yang dalam kedudukan yang tinggi atau yang memiliki kedudukan yang tinggi, ras yang tinggi. Kadang-kala mereka menindas ras yang lemah atau golongan yang lemah, ada dan terjadi beragam bentuk kezaliman. Seakan-akan ingin, subhanallah, benar apa yang dikatakan oleh para ulama, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu di dalam semua uraiannya itu seakan-akan tidak hanya memberikan teguran orang yang di masanya, tapi bahkan memberikan teguran dan jawaban bagi orang yang hidup di masa kita. Dai di masa kita, ketika disuruh, coba sebutkan apa bentuk-bentuk kezaliman, mencuri, berzina, korupsi, sebut satu persatu. Yang bahkan ada kalanya bukan perkara yang haram pun masuk kezaliman, mencuri, suami nikah lagi umpamanya. Bukan kezaliman. Artinya barakallahu fiik, itu yang ada. Tapi apakah ia dilakukan oleh Nabi dalam keadaan kezaliman itu merata terjadi? Apakah Nabi memulai dengan memberikan terapi? Bagaimana orang yang tadinya zina, tolong kamu jangan lakukan zina, zina haram, kamu yang mencuri, jangan mencuri, kamu yang berbuat zalim, jangan berbuat zalim. Apakah itu yang dimulainya? Tidak. Bukan itu yang dimulainya. Bahkan, subhanallah, uraian beliau ini juga menjawab dari jawaban yang membantah para politikus yang menganggap bahwa sebuah perubahan yang bersifat revolusi itu, revolusi Islam kata mereka, itu ketika kaum muslimin berhasil merebut puncak kekuasaan dengan cara apapun, seakan-akan seperti itu kezaliman akan bisa dikurangi dengan cara seperti itu. Ternyata subhanallah, bahkan di masa Nabi pun sudah ditawarkan sinkretisme, pluralisme, itu sudah ditawarkan kepada Nabi. Bahkan kalau Nabi ingin menjadi kuasa atau pemimpin, mereka datang kepada Nabi, in aratta mulkan malaknah, sekiranya dari bentuk kamu dalam berdakwah ini untuk supaya engkau menjadi raja, maka saat ini pula kami angkat kamu menjadi raja. Kalau dakwah Nabi hanya ingin menjadi apa? Raja. Kalau politikus mungkin dia akan menyalahkan, oh iya kenapa Nabi tidak menjadi raja? Setelah belum berkuasa menjadi raja, baru dakwah tauhid. Kan demikian. Oh, Nabi Musa itu tidak pandai berpolitik. Kenapa? Kalau pandai dia kan menjadi pewaris tahta singgasana Mesir. Tunggu atau bunuh Fir'aun. Lakukan tindakan apa? Pembunuhan senyap, teror umpamanya, mati Fir'aun menjadi apa? Menjadi raja. Nah, itu bukan dakwahnya para anbiya dan bukan ciri dan karakter dakwatut tauhid. Dakwatut tauhid tidak sebagaimana menurut anggapan mereka. Beragam kerusakan apapun terapinya, dan yang paling pertama dimulai adalah tauhid. Tauhid. Kalian berteriak apapun, memberikan ragam solusi kepada umat, dari kemunduran umat, dari keterperosokan umat, apapun yang kalian katakan, tauhid. Karena itu merupakan hak Allah yang paling agung, yang paling besar. Wa arafta aidan annahum yaf'aluna shay'an, sebagaimana layaknya manusia melakukan peran kezaliman, terjadi kezaliman, juga mereka melakukan kebaikan minal ibadah. Bukan berarti masa jahiliyah itu masa yang sama sekali tidak ada nilai-nilai kebaikan terrealisasi, terwujudkan di masa itu. Lah, bahkan negeri Arab kalau dibandingkan dari negeri yang lainnya, subhanallah, dalam bahasa kita jauh lebih mendingan. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena orang Arab kala itu di tempat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengenal filsafat. Itu di antara istimewanya orang Arab. Datang perintah, mereka lakukan. Orang di seberang datang perintah, kenapa seperti itu? Ini bedanya. Sudah ada ilmu kalam. Sudah ada ilmu filsafat yang sudah mengotori otak mereka. Tapi para sahabat dan setiap kali orang yang masuk Islam, tidak ada satu pun kecuali mereka sami'na wa ata'na. Makanya sampai kata Syekh Salih Al-Syekh hafizahullah ta'ala warah, yang menjadikan kita terjebak untuk menjauh atau terjauhkan atau terlambat melakukan perintah Nabi adalah tatabbu'ul hikam. Serba ingin tahu apa hikmahnya. Dalam keadaan pasti ada hikmahnya, tapi dia ingin tahu. Ketika tidak tahu, wah nanti dulu. Loh kenapa isbal tidak apa-apa? Isbal bukan perbuatan yang haram. Tidak masuk di akal saya. Kok harus dikatakan haram? Akhirnya otak main, oh, karena waktu itu yang biasa menjulurkan kain adalah orang-orang kaya atau para raja yang sombong, sehingga mereka menjulurkan kain sebagai pertanda sombong, kata mereka. Oh, waktu itu kain itu sulit untuk didapatkan, sehingga sebagian para sahabat hanya punya satu kain, katanya. Sehingga kalau orang menjulurkan kainnya, wah itu sombong. Orang hidup miskin, kain cuma punya satu. Kemudian si fulan memakai kain yang sampai terjulurkan. Itu contoh, mohon maaf, bahwa memang yang menjebak kita untuk meninggalkan perintah Nabi itu tadabbu'ul hikam. Negeri Arab kala itu bersih dari ilmu filsafat. Bersih dari ilmu filsafat. Dan itu juga hikmah kenapa Nabi diutus di negeri Arab. Mungkin kadangkala kok ada pertanyaan, masih aja ada juga pertanyaan di masa kita, kenapa kok Nabi enggak diutus dari kalangan keturunan Sunda umpamanya, atau keturunan Jawa umpamanya? Kok Nabi enggak diutus di Eropa? Ada kalanya mungkin muncul pertanyaan seperti ini. Ini jawabannya, di antara jawaban disebutkan oleh para ulama. Otak-otak selain daripada orang Arab kala itu sudah tercemari dengan apa? Ilmu filsafat. Filsafat Yunani, filsafat India, filsafat Romawi kuno, dan yang lainnya yang sudah menjadikan otak mereka sebagai tolak ukur untuk menentukan sah dan tidak sahnya, benar dan tidak benarnya yang berkaitan dengan semua permasalahan, sehingga inti daripada akal mereka menyatakan semua yang sampai kepada kita benar ataupun salah memiliki hukum relatif, katanya. Alhamdulillah. Baik, adapun orang Arab murni dan mereka masih melakukan peribadatan, yataqarrabuna biha ilallah, dengannya mereka bertaqarrub kepada Allah, mislal hajj, berangkat mereka menunaikan haji, wal umrah, umrah, was sadaqah kepada orang-orang miskin, wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik kepada selain mereka, wa ghairi dzalik, dan nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh orang Arab. Satu contoh yang sampai Nabi pun berangan-angan, yaitu hilful fudhul, perjanjian apa? Perjanjian fudhul. Ketika terjadi gencatan senjata, ini di masa jahiliyah, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Poin-poin perjanjian hilful fudhul ini, subhanallah, coba dibaca dalam hadis. Dilarang membunuh, dilarang berbuat zalim, wajib untuk membantu orang yang terdolimi. Kalau dalam bahasa kita, apa? Penuangan kesepakatan hak asasi manusia. Dilarang berbuat zalim, dilarang demikian-demikian. Kemudian kalau orang yang melanggar, apa hukumannya? Itu subhanallah, mereka tuangkan dalam kesepakatan yang dinamakan hilful fudhul. Sehingga Nabi menyatakan, lau du'itu, sekiranya hari ini aku diminta untuk datang untuk melakukan sebuah perjanjian sebagaimana ilful fudhul, ajabtu, aku akan datang. memuji apa yang dilakukan oleh musyrikin dahulu. Artinya apa? Kebaikan itu ada di kalangan mereka. Jangan terbersit di benak kita, oh masa jahiliyah semuanya salah. Mereka tidak pernah melakukan kebaikan. Yang ada adalah mencuri, saling membunuh. Nah, kebaikan dari sifat yang suatu yang sifatnya manusiawi itu terjadi. Karena notabene-nya mereka juga pewaris agama Nabi Ibrahim. Ini asalnya. Tapi terjadilah apa yang terjadi sehingga rusak agama yang hanif ini. Berarti ingat bahwa fenomena yang terjadi kala itu, kezaliman terjadi, dan demikian pula nilai-nilai kebaikan yang sifatnya manusiawi itu juga mereka lakukan. Wajalluha indahum syirku, akan tetapi yang paling mereka muliakan, yang paling teranggap mulia dari sebuah ibadah, ternyata adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum. Apa yang paling mulia yang mereka lakukan dalam bentuk bertaqarrub kepada Allah indahum, dari apa yang biasa mereka lakukan, itu ternyata hanya bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan mereka punya haji. Niat mereka haji untuk siapa ya ikhwan? Kalau kita tanya, untuk siapa mereka menunaikan haji? Jawabannya untuk siapa? Jawaban untuk siapa? Orang musyrikin. Mereka haji untuk siapa? Untuk Allah kalau ditanya. Mereka juga punya talbiyah. Kalau talbiyah kita bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semoga kita cepat mengucapkan talbiyah insyaallah ya. Zikir yang tidak bisa kita baca di tempat ini ya. Nah. Satu-satunya zikir yang sangat identik tidak bisa dibaca kecuali di mana? Waktu kita umrah atau waktu kita haji. Baik. Orang musyrikin punya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, illa syarikan huwa lak, tamliku wa ma malak. Itu yang mereka ucapkan. Mereka juga mengikrarkan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Bahkan mereka juga mengikrarkan dalam talbiyah mereka, kalau kita baca dalam sirah, mereka juga menyatakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu. Masya Allah. Illa syarikan, kecuali sekutu yang itu memang milikmu ya Allah. Nah ini yang bedanya. Illa syarikan huwa lak. Ini mereka. Dan antum jangan menyangka bahwa apa yang dikatakan sekutu bagi Allah ini berarti sama dengan Allah bagi mereka. Lah. Usul keyakinan mereka, karena mereka terjebak dalam pengkultusan terhadap orang-orang saleh yang telah mati. Ini penyakit yang sehingga menjadikan ibadah mereka ternoda dengan syirikan. Kama dzakar, kita lanjutkan, kama dzakarallahu anhum annahum qalu, sebagaimana Allah menyebutkan perihal mereka, annahum, perihal mereka, annahum yang mana mereka berkata Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, semuanya musyrikin Quraisy tanpa terkecuali. Mereka menyatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka illa yuqarribuna, kecuali agar supaya mereka ini mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah zulfa, lebih dekat lagi. Ini jawaban mereka. Kesimpulannya yang terjadi dari bentuk kesyirikan kala itu adalah kesyirikan dalam permasalahan al-uluhiyah. Dalam permasalahan apa? Al-uluhiyah. Karena kalau al-asma wa sifat wa rububiyah, mereka yakin kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang memberikan rezeki, semuanya jawaban mereka tidak pernah berubah. Allah, Allah, Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Jawaban mereka satu. Allah, kata mereka. Tidak ada kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Tapi dalam tauhid al-uluhiyah ini yang jadi problem, permasalahan. Dan ini yang menjadi sebab permusuhan antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Dan ini poin yang sangat penting. Wa yaquluna, dan mereka juga berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Argumen yang akan terwariskan sebagaimana kiranya mereka mewarisi dari umat yang sebelumnya, ini pun juga terwariskan. Kita ini tidak bisa dalilnya kalau ditanya. Mereka mengambil qiyas. Kita ini enggak bisa kalau langsung datang kepada presiden. Nah, enggak akan bisa. Barakallahu fiik. Jalurnya banyak. Nah, jalurnya apa? Banyak. Bahkan ada pengajian pun mungkin belum sampai ke meja nomor sekian sudah ditolak. Nah, kita butuh orang kuat, punya kedudukan. Sekali berbicara akan diterima. Ini dalil mereka. Artinya apa? Loh, demikian pula dengan Allah. Kita enggak bisa, kita ini banyak dosanya. Kita ini orang yang banyak kesalahannya. Kita butuh para syufa'a indallah. Lat wal 'Uzza wal Manat, Hubal dan yang lainnya, itu mereka semuanya adalah syufa'auna, para perantara yang akan menjebatani kami dengan Allah. Itu bahasa mudahnya. Dan kajian syafa'at dikaji tentunya dalam permasalahan tauhid yang insyaallah sudah diganti. Itu mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahum attakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Subhanallah. Banyak argumen mereka. Mereka menganggap ini hanya syafaat bagi kami. Ini hanya sebagai syafaat untuk kami. Dan apa yang kami lakukan agar supaya mereka ini mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah. Dan dengan tanpa ragu yang ketiga, mereka menganggap mereka ini adalah umat yang mendapatkan petunjuk. Dalam keadaan Allah katakan, innahum ittakhadhu syayatin. Hakikatnya mereka adalah orang yang telah menjadikan para setan-setan sebagai para wali. selain Allah, menjadi penolong selain Allah. Wa yasabuna annahum muhtadun, mereka menyangka bahwasanya mereka dalam keadaan mendapatkan petunjuk. Orang kalau sudah berprinsip seperti ini, ada kadang sangat sulit untuk keluar dari keyakinan. Wallahualam, menganggap mereka di atas petunjuk. Mereka enggak salah. Kita ini enggak salah. Kalau sudah seperti ini, sulit untuk berubah. Baik. Beragam keadaan yang seperti ini, perhatikan. فَأَوَّلُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ الْإِنْدَارَ عَنْهُ قَبْلَ الْإِنْدَارِ عَنِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا. Ingat, semua problematika yang disebutkan tadi dari beragam bentuk kezaliman, ternyata perkara yang paling pertama yang Allah perintahkan untuk dilakukan ingzar, memberikan penegasan dan peringatan anhu tentangnya, yaitu dijadikan tauhid, dijadikan peringatan terbaiknya kesyirikan, menjadi poin yang pertama yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk mendatangi kaumnya dan memperingatkan kaumnya. Artinya hak Allah menjadi perkara yang paling pertama. Sekali lagi, tauhid menjadi perkara yang paling pertama dan paling utama yang harus dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memperingatkan perihal zina, perihal mencuri dan yang lainnya. Karena kalau kerusakan dalam bahasa kita kriminal yang seperti ini, maka nilai kemanusiaan bisa dikatakan sama. Mereka tidak suka. Jadi orang yang sudah terbalik fitrahnya. Mencuri, siapa orang yang suka mencuri? Zina, siapa yang ingin anaknya untuk dipergauli bebas? Siapa yang ingin istrinya dipergauli bebas? Semua orang membenci. Bahkan saking bencinya, kekhawatiran daripada zina, itu juga pula yang menjadi sebab kenapa mereka setiap lahir anak perempuan mereka bunuh. Malu kalau nanti punya anak, ternyata anaknya menjadi apa? Perkara yang menjelekkan marwah mereka. Oh, kabilah fulan, ada seorang wanita yang pernah melakukan demikian. Itu aib bagi mereka. Semuanya sama. Nilai kemanusiaan dalam hukum kriminal katakan, khususnya mencuri, berkaitan dengan hak yang terjadi antara kita, kita tahu itu kejelekan. Dan Nabi tidak memulai dengan perkara itu. Nabi mulai dengan perkara yang paling penting, yang sekiranya mereka mati belum bertobat, mereka pasti akan masuk ke dalam neraka, yaitu asyirik. Itu yang paling penting. Ini jawaban sekali lagi kepada para politikus yang menyuarakan atau yang mentalfik nilai-nilai kebaikan agama dengan kebatilan, penundaan suara kebaikan, yaitu syiar tauhid. Syiar tauhid merupakan suara kebaikan yang paling angkung. Dikarenakan apa? Dikarenakan wal'iyadzu billah, fitnah duniawiyah ke semuanya. Makanya subhanallah, ma'asyar al-ikhwah, dakwah apapun, kata para ulama, dan itu yang sering disampaikan, dakwah apapun, siapapun, seramai apapun, tapi kalau dakwah itu tauhid bukan syiarnya, itu dakwah fasilah. Dakwah yang apa? Yang gagal. Nah. Kenapa? Karena yang paling utama hak Allah. paling utama adalah hak Allah. Bahkan kalau kita melihat sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan diwajibkan salat? Itu bukan pertama kali ketika beliau diutus. Hari ini diangkat menjadi rasul, esok hari sudah wajib untuk apa? Menyampaikan perihal salat? Lah, tidak ada. Tapi jangan salah paham. Karena ini disalahfahami oleh segerombolan sekte yang menyusup di tengah-tengah kita. Ada sekte namanya aliran Isa Bugis. Pernah dengar? Aliran apa? Isa Bugis. Nah, ada kelompok jihadiyah juga yang lainnya, yang mengambil metode dakwah dengan mengambil metode marahil makkiyah wa madaniyah. Artinya apa? Artinya sekarang ini belum diharamkan khamar. Mereka berdakwah tapi masih minum khamar. Kenapa? Marhalah makkiyah. Kita baru mengajarkan tauhid katanya. Nah, itu aliran Isa Bugis. Nah, masih minum khamar. Masih mereka halalkan. Dan juga menyusup di sebagian gerakan jihadiyah. Oh, ini enggak apa-apa. Kenapa? Ini masih marhalah makkiyah. Apalagi ketika yang dominan adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir kata mereka. Wallahualam. Jangan salah paham. Nah, risalah telah sempurna bagi kita tentunya. Maka bagi kita pula tentunya untuk sami'na wa ata'na. Makanya masya Allah Nabi pun mengingatkan bagaimana apa yang diperintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan berdakwah kepada suatu kaum. Ketika mereka telah mengikrarkan, maka ajarkan kepada mereka, mereka atau perintahkan kepada mereka untuk membayar zakat. Fa in ata'um ata'u kalidzalik, kalau mereka taat, ajarkan demikian, ajarkan demikian, ajarkan demikian. Nah. Baik. Fa awwal ma amara Allah bi al-inzar anhu qabla al-indar 'an az-zina was-sirqati wa ghayrihima. وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام. Kita pun tahu, anda faham bahwa di antara mereka kala itu man ta'allaq 'ala al-asnam, ada yang memang hatinya terpaut dengan berhala. Suf, antum bayangkan kalau kita menarik perjalanan waktu ke masa kita. Orang yang ta'alluq, tergantung dengan apa yang dikatakan al-asnam di masa kita, itu subhanallah. Dan ketika sudah terikat, sangat sulit mereka terlepaskan. Ada gak ya kawan, di masa kita, orang yang terikat dengan tempat yang itu menjadi berhala bagi mereka, di masa kita. Terikat selalu. Tempat yang diyakini di sana bisa ngalap berkah. Tempat yang diyakini di sana angker. Masya Allah. Tempat yang diyakini di sana akan mendatangkan kebaikan, keberkahan. Dan banyak. Maka itulah yang terjadi masa itu. Mereka, subhanallah, ada yang memang hatinya ini, mereka meyakini sebagai penganut agama yang diwariskan oleh Ibrahim, tapi ta'allaqa 'ala al-asnam. Terpaut hati mereka dengan patung-patung atau dengan yang divisualkan dari orang-orang yang saleh. Wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaikah, ada yang hatinya tergantung dengan para malaikah. Di masa kita ada yang tergantung hati dengan malaikat ya kawan? Ada enggak? Ada di beragam kitab mujarobat, kitab perdukunan, ada Syamsul Ma'arif Al-Kubra contohnya, itu doanya dan seruannya itu kepada malaikat. Doanya kepada siapa? Kepada malaikat. Bahkan mereka subhanallah, mendatangkan nama-nama malaikat yang sangat aneh. Namanya kadang-kadang begitu panjangnya, huruf-huruf Arab yang subhanallah, untuk kita mengejanya pun ada kalanya sulit. Ini subhanallah terjadi. Orang yang benar-benar terikat dengan para malaikat. Wa'alal awliya, apalagi ini orang yang dianggap wali, orang saleh yang telah mati. Jangan tanya permasalahan ini tentunya. Jangankan wali, kemarin atau pernah saya sampaikan, kuburan kuda saja dikultuskan. Kuburan apa? Kuda. Nah, ada gang kuda masuk ke dalam depan musola, pas ada kuburan di pagar. Ternyata yang di pagar itu kuburan siapa? Kuburan kuda. Nah, pas di depan masjid. Nah, bukan walinya, tapi karena kuda ini dulu milik wali. Kuda milik siapa? Milik walinya. Kalau walinya jangan tanya. Nah, walal awliya min bani Adam, wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atuhum. Argumen mereka selalu menyatakan bahwa tidaklah kita menginginkan dari mereka kecuali hanya syafaatnya saja. Hakikat dari semua yang kami lakukan itu bagaimana mereka itu memberikan syafaat kepada kami. Ini jawaban mereka. Wa ma hadza bada'a bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allah biha. Fa in ahkamta hadhihi almas'alata fiha bushra. Ini masya Allah. Wa ma'a hadza bada'a bil indari anhu. Dengan kondisi dan alasan apapun, tetap dimulai dan diperintahkan untuk mulai dari peringatan adalah sebagaimana yang diturunkan di ayat yang pertama, yang dengannya Allah mengutus nabinya, yaitu mengingatkan tentang tauhid dan bahayanya syirik. Maka fa in ahkamta hadhihi almas'alah, ini poin penting. Ini poin penting yang di sini. Ini menjadi syiar dari da'watu ahli sunnah dan menjadi pertanda benarnya dakwah orang dan menjadi insyaallah pertanda keberkahan dari suatu dakwah. Yaitu apabila fa in ahkamta hadhihi almas'alah, sekiranya kalian benar-benar memahami ahkamta, yaitu betul-betul kita memahami prinsip ini, perihal tauhid ini dan betapa pentingnya, fa ya busyara, kata beliau, betapa bahagianya kalau kita memahami perkara ini, kata beliau, fa ya busyara, betapa bahagianya. Karena banyak yang akan kita dapatkan ketika sebab kita biidillahi ta'ala seorang sadar daripada kesyirikan. Subhanallah. Satu orang mendapatkan petunjuk karena kita. Betapa besar pahalanya. Terselamatkan dia daripada neraka. Sekiranya dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Walaupun tentunya ada yang langsung masuk ke syurga, ada yang kiranya mungkin melalui barakallahu fiik azabul qabr ataupun yang lainnya, wa nasallallahu alaihi wasallam. Tetapi selama orang yang di hatinya ada keimanan kepada Allah, ketika dikatakan keimanan adalah orang yang benar-benar tidak mempersekutukan Allah, mati dalam keadaan tidak terjatuhkan dalam kesyirikan, maka kembali kepada firman Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Maka kalau demikian, kata para ulama, siapa yang lebih rahmatan lil alamin, melebihi daripada da'wah tauhid? Siapa yang lebih sayang kepada umat, melebihi da'wah tauhid? Siapa yang lebih tahu daripada urusan yang paling penting yang dibutuhkan umat, melebihi daripada dakwah tauhid? Kunci bagi kita, itu tauhid. Ya di sana akan Allah buka keberkahan. Cobalah kita kembali kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjanjikan kedamaian, keberkahan yang Allah curahkan dari langit dan bumi, selalu dimulai dengan tauhid. Falu anna ahlal qura amanu. Perhatikan. Amanu. Wattaqau. Itu baru akan terangkat kemuliaan mereka. Nah. Maka di sini kita bisa memahami betapa parahnya dan kasihannya orang yang seakan-akan ingin memiliki andil kepada masyarakat, tapi melupakan perkara yang sifatnya terpenting bagi mereka, yaitu tauhid. Dan betapa meruginya sebuah dakwah ketika mereka mengabaikan masalah tauhid. Suatu saat, subhanallah, saya berjumpa dengan orang. Sudah cukup lama dia keluar dakwah ke sana kemari, masya Allah. Kalau tidak salah sudah 7 tahun. Tiba-tiba di ujung cerita dia menceritakan kepada kita, saya pernah lewati di perasaan saya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi di jalan fulan itu ada kumpulan orang saleh, katanya. Sehingga setiap lewat, walaupun tidak ada pertanda bangunan atau tanah yang sebagai pertanda kuburan, tapi kata dia, saya merasakan setiap saat lewat tempat itu bergetar. Pertanda ada kuburan wali tempat itu, katanya. Masya Allah. Mulai cerita ini dan itu. Dalam keadaan sudah hampir 7 tahun berdakwah. Nah, ini dakwah fasilah. Dakwah apa? Dakwah fasilah. Khususan idza arafta anna ma ba'daha hadhum min as-salawatil khams walam tufrad illa fi lailatil isra sanata 'ashrin ba'da hisar ash-shab wa maut abi tariq wa ba'da hijratil habasyah bi 60. Perhatikan. Khususan idza arafta anna ma ba'daha a'zham min as-salawatil khams. Terlebih lagi kita akan bisa memahami betapa pentingnya tauhid itu adalah tidak ada perkara yang lebih penting setelah tauhid, melebihi apa? Melebihi apa? Salat 5 waktu. Perhatikan, tidak ada yang lebih penting dari tauhid melebihi kewajiban sholat 5 waktu. Bahkan para ulama tentunya sebagian mereka menyatakan orang yang tidak melakukan sholat dia kafir, dan beragam perkataan para ulama yang mengingat betapa pentingnya sholat ini. Akan tetapi kata beliau, perhatikan, walam tufrad, tidaklah solat itu diwajibkan illa fi lailatul isra. Tidaklah diwajibkan, difaridhahkan, kecuali di malam kejadian apa? Al-Isra. Subhanallah. Dan itu terjadi pada tahun berapa? Tahun 10 setelah Hisaris Sya'b. Bagaimana kondisi pembangkangan hampir selama 10 tahun yang dilakukan oleh masyarakat kota Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hisar itu bagaimana mereka berupaya untuk memusuhi, artinya mengepung dakwah Nabi dengan beragam pembangkangan. Setelah 10 tahun dari masa yang seperti ini, baru diwajibkan sholat 5 waktu. Dan ini juga bukan menjadi manhaj ya, bahwasanya sholat bagi orang yang baru masuk Islam wajibnya kapan? Setelah 10 tahun lah. Nah, bukan seperti itu. Jangan salah memahami. wajibnya salat saat itu pula. Ketika dia mengucapkan syahadah, maka wajib menunaikan salat lima waktu. Wa mauti Abi Thalib, dan setelah wafatnya, setelah matinya siapa? Paman beliau, yaitu Abu Thalib. Wa ba'da hijratil Habasyah, dan setelah kepulangan atau masa hijrah ke Habasyah, atau 2 tahun dari masa hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah, baru diwajibkan sholat. Jadi ketika mereka hijrah ke Habasyah belum diwajibkan, tapi 2 tahun dari masa hijrah Habasyah baru diwajibkan untuk menunaikan sholat. Kemudian beliau berkata, fa'idha arafta anna tilkal umur al-kathirah والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. فإذا عرفت, kalau kalian sudah memahami, mengetahui, أن تلك الأمور الكثيرة, beragam permasalahan yang terjadi kala itu, wal adawah al baligha, dan bagaimana sengitnya permusuhan waktu itu, kullu dhalika inda hadhihi al mas'alah, semua di poin yang terjadi pada poin ini, qabla fardhus shalah, semuanya terjadi sebelum diwajibkan apa, salat. Kalau kalian memahami perihal ini, maka kita akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Maka beliau menutup dengan menyatakan, rajautu an ta'rifal mas'alah. Aku berharap kalian bisa memahami sisi permasalahan yang penting dari apa yang aku maksudkan. Demikian maknanya kiranya. Artinya, subhanallah, pada poin yang pertama ini disebutkan tentang qisatu nuzulil wahyi, kisah turunnya wahyu. Dan ketika perintah Allah telah ditegaskan kepada beliau, kum fa'anzir, maka Nabi pun bergegas tanpa menunda. Ini pelajaran penting bagi kita. Selain kita mengerti bahwa dakwah yang terpenting, teragung, termulia adalah dakwah tauhid, maka ini pula yang harus menjadi perjuangan dalam kehidupan kita, mempertahankan tauhid di dalam kehidupan kita. Dan yang diinginkan oleh beliau dari paparan ini, bahwa tidak ada orang yang ingin mendakwahkan kemurnian tauhid sebagaimana didakwahkan oleh para nabi, kecuali pasti akan ada permusuhan. Pasti. Dan itulah risiko. Tidak ada sesuatu yang lebih mengusik syaitan dan lebih besar bagi syaitan melebih ketika syirik itu mulai dipermasalahkan. Karena yang paling besar bagi mereka dan merupakan keyakinan kita semuanya meyakini, tidak ada dosa yang lebih besar melebih dosa apa? Kesyirikan. Maka barang tentu orang yang mensyiarkan dakwah tauhid harus siap untuk bermusuhan dengan syaitan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Harus. Tidak ada peperangan yang lebih mendapatkan perhatian daripada aduwullah, melebihi ketika orang sudah mengibarkan syiar tauhid. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dari ini kemudian kita menyatakan, aduh kalau seperti itu berarti enggak hikmah dalam dakwah? Kalau harus memulai dakwah dengan kita sampaikan sesuatu yang harus menjadi kebiasaan masyarakat, adat istiadat masyarakat. Wah, ini namanya menggali kuburan seperti itu. Berarti mengajak permusuhan. Kalau dia masih mengucapkan seperti itu, berarti mungkin dia belum memahami bagaimana dan betapa agungnya tauhid. Dan semakin agung di sisi Allah, itu akan semakin besar bagi iblis untuk memperjuangkan bagaimana menggugurkan perkara yang agung ini. Dan tidak ada yang lebih agung di sisi Allah melebihi tauhid. Maka tidak ada yang lebih besar diperjuangkan oleh iblis. Dosa, bahkan pintu pertama, jeratan pertama dari jeratan-jeratan dosa adalah bagaimana menjebak orang dalam kesyirikan kepada Allah. Kalau orang sudah berbuat syirik, dalam bahasa kita, itu seakan-akan sudah yang lainnya tidak menjadi perhatian. Bahkan mungkin kiranya dia sholat, dia kiranya zakat atau haji, itu tidak masalah. Karena mereka sudah tahu. Aduna mengetahui. Tidak ada nilai kebaikan ketika syirik itu subur, ketika syirik itu ada, ketika syirik itu mereka yakini. Oleh sebab itu, ini poin yang sangat penting. Coba kembali tengok dakwah para nabi. Betapa banyak di kalangan mereka yang harus berujung dengan kematian. Dari dakwah tauhid. Dan antum harus ingat, dakwah tauhid itu merupakan musuh bersama dari syaitan. Dakwah tauhid itu bukan sekedar target utama bagi iblis, tapi bahkan musuh bersama. Tidak ada yang mengumandangkan syiar tauhid kecuali akan menjadi musuh bersama. Orang politikus akan menganggap dakwah tauhid itu memecah belah. Karena kita menginginkan untuk apa? Untuk sesuatu. Dakwah tauhid itu memecah belah. Dan dianggap orang yang berbicara tauhid itu tidak pandai diplomasi. Ini para politikus. Dan yang lainnya semuanya. Syuyu'iyah, komunisme, sosialisme, liberalisme, apapun isme-isme dan sekte-sekte yang ada. Tidak ada yang lebih mereka khawatirkan. Kata Syekh Muhammad Umar Bazmol ketika mensyarah poin yang pertama ini, tidak ada yang lebih mereka khawatirkan melebihi dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Karena ketika orang sudah benar-benar tersentuh tauhid, tidak hanya mengakar, bahkan menjadi warna kesiapan untuk tunduk kepada Allah dalam semua permasalahan. Itu akan terwujudkan. Oleh sebab itu beliau menyatakan, rajautu an ta'rifal mas'alah. Saya berharap semoga kalian memahami permasalahan yang pertama ini. Baik, ini yang pertama. Al-mawdhi'u tsani. Pelajaran yang kedua, poin yang kedua, poin yang pertama apa tadi? Qissatu nuzul al-wahyi. الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه. Perhatikan poin penting. Ini sejarah. Ini sirah yang jarang diungkap. Annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qama yundiruhum tatkala beliau memberikan peringatan ani syirik, dari bahayanya kesyirikan, wa ya'muruhum bi dhiddih, dan memerintahkan mereka untuk melakukan lawan daripada kesyirikan, yaitu tauhid. Ketika Nabi mengingatkan kepada mereka perihal tauhid dan bahayanya kesyirikan, di awal yang dominan lam yakrahu dhalik, sebenarnya mereka tidak membenci akan hal itu, karena tidak bisa mengungkiri, oh iya, memang seperti ini beribadah kepada Allah. Wastahsanu, dan mereka menganggap, ah itu dakwah yang baik, menyuruh tauhid dakwah yang baik. Bahkan mereka pun menyatakan kepada diri-diri mereka, bagaimana kalau saya ini masuk Islam, mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya seperti itu. Karena fitrah manusia tidak bisa mengingkari keutamaan beribadah kepada Allah. Keagungan tauhid, fitrah manusia tidak bisa mengingkari. Maka mereka menginginkan di awalnya pengen mereka masuk Islam. Tapi kenapa kok tiba-tiba mereka marah, benci, memusuhi, bahkan melakukan beragam tindakan kejahatan kepada Nabi dan pengikutnya, pemboikotan, intimidasi dan yang lainnya? Kapan? Ila an sarraha bisabbi dinihim, ketika Nabi dengan jelas-jelas, dengan terus terang mencela keyakinan yang ada pada mereka, wa tajhili ulama'ihim, dan menganggap bodoh orang-orang yang mereka tokohkan, yang diulamakan. Fa'ina idin, maka saat itu pula, shammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawah, maka saat itu pula mereka menyingsingkan lengan mereka untuk memulai memusuhi sahabat-sahabat Nabi, atau memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa qalu, dan mereka pun berteriak, saffaha ahlamana wa abadinana wa shatama alihatana, kata mereka, sungguh orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, saffaha ahlamana, telah menganggap otak-otak kami ini otak yang tandir. Nah, itu mereka selalu menjuluki dakwah Nabi dengan cara yang seperti saffaha ahlamana. Ahlam itu uqul. Wa abadinana, mencela keyakinan kita. Wa syatama alihatina, dan menjelekkan, mencerca sesembahan-sesembahan kami. Ini teriakan mereka. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa. Hal yang sebenarnya sama-sama kita ketahui, tidaklah Nabi pernah mencela Isa, walaupun Isa disembah. Tidak pula pernah mencela wa ummahu Maryam, walaupun Maryam disembah. Walal malaika, tidak pernah pula Nabi mencela para malaikat, walaupun malaikat disembah. Walas salihin, walaupun juga orang saleh, Nabi tidak pernah mencela mereka, walaupun disembah. Lakin lamma dzakara annahum la yad'u la yud'aun wa la yanfa'un wa la yadurrun ja'ala dzalika syatman. Lalu mereka menganggap Nabi mencela, mencerca dari sisi mana? Yaitu dari sisi ketika Nabi menyatakan kepada mereka bahwasanya mereka itu tidak pantas untuk disembah. Mereka tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, mereka tidak bisa mendatangkan madarat. Ja'alu dzalika syatma, itulah yang mereka anggap celaan terhadap kami. Coba kita kembali fahami dari poin yang kedua ini. Perhatikan di sini, subhanallah, fitrah manusia tidak bisa mengingkari bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak, yang wajib disembah. Itu fitrah kita. Oleh sebab itu di awal, sebagian mereka bahkan menginginkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi jelas sarah, perhatikan poin ini, mengajarkan tauhid, pengajaran tauhid itu tidak boleh, barakallahu fikum, menyembunyikan, menyamarkan, membingungkan, menutupi sesuatu yang berkaitan dalam perkara tauhid dan syirik. Tidak boleh ditutupi perkara apapun. Seorang tidak boleh menutupi permasalahan yang berkaitan dengan kesyirikan dan tauhid. Oh, cukup kita ingatkan mereka tidak ada ilah yang wajib selain Allah, tapi coba jangan disinggung. Cukup kita menerjemahkan la ilaha illallah. Salah kalau orang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi yang benar tidak ada sesembahan hak selain Allah. Tapi kemudian cukup. Jangan jelaskan, wah ini kalau kuburan dijadikan sebagai tempat untuk menyembelih, kuburan dijadikan untuk kita menengadahkan tangan, ini adalah cara yang salah, ini adalah kesyirikan. Jangan. Ini berarti orang yang tidak pandai, tidak hikmah, tidak diplomatis, atau tidak memiliki kemampuan diplomasi. Mungkin demikian. Makanya pula ketika Nabi SAW didatangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dedengkan mereka, ketika mereka menawarkan kepada Nabi sinkretisme, betul sinkretisme ya, penyatuan agama-agama dijadikan persatuan agama-agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya satu yang mereka minta. Di antaranya apa? Alla yashtum alihatahum, jangan dicela. Jangan bilang Lat wal Uzza, sembahan yang batil. Jangan. Silakan suarakan Allah, tapi jangan. Ini poin ini jangan. Itu mereka. Kalau Nabi mau, subhanallah, kalau mau jadi raja diangkat. Mau harta, la jama'na, kami akan kumpulkan semua harta untukmu. Kalau kamu menginginkan perempuan yang paling cantik, kami akan pilihkan wanita yang paling cantik. Kurang apa lagi? Harta, tahta, wanita. Lengkap. Wah, ini kalau ditawarkan kepada politikus zaman kita, wah ini masya Allah tentunya. Di saat yang paling tepat, duduk di kursi baru berdakwah umpamanya. Lah, bukan demikian. Tidak bisa menunda yang berkaitan tentang hak Allah, menunda penjelasan yang berkaitan dengan hak Allah, itu bukan ciri daripada dakwatul anbiya. Perkara tauhid, perkara yang paling asasi. Maka di sini dikatakan ila an sarraha bisabbi dinihim. Ketika keyakinan mereka, agama mereka disebutkan kerusakannya, kebobrokannya, dianggap sebagai mencela keyakinan mereka. Yang hakikatnya sebenarnya bukan mencela, memang inilah realita mereka yang wajib untuk dibenci. Maka nanti pada poin yang berikutnya kita akan lebih dibawa untuk memahami bahwasanya kita ini memang tidak hanya meyakini tauhid dan menjauh daripada kesyirikan. Nanti akan ada poin yang penting. Memang kita harus benci daripada kesyirikan wa ahlu dan pelaku kesyirikan. Pada poin yang nanti insyaallah akan dibahas. Oleh sebab itu, dakwatul tauhid punya syiar tidak menutupi yang berkait dengan hak Allah dan menyatakan hal yang batil tetap batil kalau berkait dengan hak Allah. Dalam bahasa kita, resikonya apapun tetap harus siap untuk menghadapi. Apakah kemudian dikatakan tidak hikmah kalau kita menyatakan bahwasanya mengkultuskan orang soleh yang telah mati, dikatakan, atau subhanallah, dikatakan tidak hikmah ketika kita menyatakan bahwasanya mengkultuskan orang-orang soleh yang telah mati merupakan syirikan? Bagi sebagian memang itu tidak hikmah, tidak bijak. Cukup katakan kepada mereka syirik, dalam arti kita harus benci syirik, itu saja. Tapi penjabaran apa yang benar-benar menjadikan mereka syirik, ini yang harus diingatkan. Jangan dijadikan umat tidak mengetahui. Mereka hanya tahu syirik, ya syirik. Syirik masuk neraka, ya syirik akan menjadi penyebab masuk neraka, abadi seorang dalam neraka. Tapi bagaimana model kesyirikan dan komitmen orang yang telah mengikrarkan syahadat, mereka tidak tahu. Ini yang berbahaya. Makanya sebenarnya ini poin-poin yang harus kita fahami. Bisa bidi memang kita harus meyakini jelek dan salahnya dan jahatnya. Sesuatu yang memang jahat dan salah. Ini poin penting. Wutajhil ulama'ihim. Nanti kita tertuntut. Bara'ah minasyirki wa ahlih. Keislaman yang utuh itu benci kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu poin yang penting. Walaupun nanti akan dianggap sebagaimana orang-orang musyrikin menganggap. Oh, ini menganggap kita ini orang enggak punya akal. Menganggap kita bodoh. Menganggap salah guru-guru kami. Menganggap salah wali-wali Allah yang telah mati, kata mereka. Ini kata mereka. Dalam keadaan sama sekali kita tidak pernah mencela orang-orang saleh yang telah mati. Siapa yang mencela malaikat? Siapa yang mencela Isa? Siapa yang mencela Al-Imam Abdul Qadir Jailani? Siapa yang mencela Imam Syafi'i? Bahkan bagian dari Al-Wala, kita mencintai mereka. Tapi memang kemudian muncullah generasi yang mempermasalahkan. Jadi sesuatu yang seharusnya mereka fahami, hakikat tauhid itu memang harus demikian. Benci kepada kesyirikan dan semua bentuk kesyirikan, atribut kesyirikan, simbol-simbol kesyirikan, dan pelaku kesyirikan. Dan tidak boleh disembunyikan yang berkaitan dengan hak Allah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita lanjutkan nanti ba'dal maghrib. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan apa yang akan kita baca di permenanti insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.